Mitra bisnis, mulai Mei mendatang, pemerintah memberlakukan wajib SNI untuk produk mainan anak yang meski maksudnya baik untuk melindungi konsumen, namun dirasa memberatkan untuk produsen mainan skala UKM. Untuk mendapatkan sertifikat SNI, butuh biaya sekitar 10 juta per jenis mainan. Harus diuji coba di laboratorium dan lembaga sertifikasi yang mayoritas milik pemerintah. Sertifikat SNI juga harus diperbaharui tiap 6 bulan yang berarti tambah biaya lagi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo Bidang UKM, Nina Tursina. Bu Nina, apa komentar Anda tentang dilema ini? Ya, sebetulnya saya setuju sekali bila pemerintah ada perhatian kepada produk-produk khususnya yang berkaitan dengan mainan anak. Karena ini memang bagus sekali kalau semua industri kecil yang memproduksi mainan anak-anak, apapun itu produknya, itu disertifikasi SNI. Karena apa? Itu memang ada ketentuan-ketentuan bahwa untuk mainan anak itu perlakuannya berbeda ya dengan mainan-mainan anak mungkin yang sudah dewasa. Karena itu sangat sensitif apabila nanti melukai, apabila itu membahayakan dan lain sebagainya, itu bagi anak-anak itu perhatiannya luar biasa. Apalagi dia sudah ekspor ya. Jadi harus benar-benar memenuhi kriteria standar. Tapi ini adalah sangat memberatkan bagi para industri kecil dan UKM bila diberlakukan ketentuan-ketentuan yang harus 6 bulan sekali. Oke lah, 6 bulan sekali itu buat para industri kecil bagus, karena kan takut ada perubahan-perubahan, ada model yang baru, atau dan lain sebagainya. Tapi jangan dibebankan kos-kos lagi. Cara memperoleh SNI itu, khusus untuk anak-anak 10 juta itu amat sangat mahal ya, kalau kita berlakukan bagi industri kecil dan UKM. Karena apa? 10 juta itu industri mainan anak-anak itu kan profitnya kecil, dan harus dalam jumlah yang banyak baru bisa tercover ongkos-ongkosnya. Kalau dia memproduksinya masih dalam kondisi yang terbatas, misalnya belum bisa mencapai jumlah yang besar, tentunya profitnya juga tidak bisa mengcover ongkos-ongkos produksi dan lain-lain gitu. Ini perlu ada perhatian dari pemerintah bagaimana para industri kecil biarkanlah tumbuh berkembang di dalam pengawasan dan berikan pembelajaran, pengawasan dan bagaimana cara memproduksi yang benar-benar memenuhi standar ketentuan industri SNI itu, tapi dengan diberikan kemudahan-kemudahan dan memperoleh SNI itu dengan biaya yang terjangkau, kapasitas mereka itu seberapa. Jangan disamakan, misalnya industri kecil baru memproduksi, baru mulai, harus membayar sesuai dengan ketentuan, dengan kecuali di industrinya sudah menengah, misalnya produksinya 1 bulan sudah ribuan pieces dan lain sebagainya. Gitu. Menurut saya itu harus mungkin lebih bijak dan sama-sama mendorong sehingga dianya juga dari segi ketentuan dia bisa memenuhi, tapi dari segi pasar juga dia juga bisa mengambil pasar itu. Jangan sampai pasar itu semua sudah diambil sama orang lain, kita ruginya dua kali. Jangan sampai nanti dia tidak bisa membayar untuk pengurusan SNI, akhirnya dia tidak bisa memproduksi karena tidak bisa laku di pasaran, apalagi sudah isunya seperti itu, akhirnya jadi dia mau nggak mau mesti harus tutup perusahaannya, kan sayang. Kalau soal waktu pelaksanaan yang akan dimulai awal Mei mendatang ini, bagaimana menurut Ibu? Kita kalau hitungannya untuk urusan produksi, untuk urusan bisnis, 1 bulan itu udah bagaikan 1 menit lah. Itu udah tinggal besok gitu loh. Jadi saya rasa kalau batasannya harus diberlakukan mau nggak mau April, itu saya tidak bisa membayangkan ya. Mungkin hanya orang-orang tertentu aja yang bisa memenuhi dengan kriteria-kriteria persyaratan-persyaratan yang bisa dipenuhi oleh para industri kecil gitu loh. Jadi tentunya harus bertahap ya bagi mereka yang sudah mampu, ya kita dorong untuk segera ber-SNI karena itu untuk kepentingan bisnisnya. Tapi bagi yang belum mempunyai kemampuan dan masih banyak hal-hal yang harus dipersiapkan, tentunya harus dikasih waktu untuk bisa mencapai apa yang dia inginkan, yaitu minimal SNI, ditambah juga biayanya yang untuk itu terlalu mahal. Jadi kita harus bertahap lah, jangan langsung hari itu juga, kalau nggak dapat, ngapain? Usaha mainan itu memang mau tidak mau harus mempunyai SNI. Tapi dengan kesadaran mereka, dengan sambil persiapan dan lain sebagainya, termasuk pasarnya juga dia harus benahin, sehingga benar-benar dia sudah ada kesiapan. Kalaupun misalnya harus membayar, ya membayar bisa ada tahapan dan lain sebagainya, itu jauh lebih bagus daripada dibatasin kalau tanggal 30 tidak bisa mengurus, itu ditutup misalnya. Aduh, sangat tidak bijak ya, apalagi di saat ini bisnis kan lagi banyak hal-hal yang harus dibenahin, dan harga persaingan kita aja sudah susah sekali kita bersaing dengan produk-produk dari luar, apalagi ngomongin mainan anak-anak. Demikian Ketua Apindo Bidang UKM Nina Tursina. Saya Wendy Lim.